Tapi masuk pada ayat 39. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. Nah, ini hanya empat jalur. Wayusbit itu kasim wakil Abi Amr, wakil Ibn Kathir, wakil Ahyaku. Nah, Ibn Kathir, nah, wa Abi Amr, wa Ya'kub, wa Asim. Dari dua jalur. Berarti delapan kira'ah. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ. جميعاً. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. طيب الكتاب كم أجل وقف عند رحيم الكتاب كم أجل وقف عند يا عبد الهادي. نعم أربع أوجه. طيب أربعة سيدو سكون محل ثلاثة والروم واحد. kita ulang sekali lagi. Kira'ah jumhur lah, bahkan kira'ah yang sedikit, bukan kira'ah jumhur. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. طيب انا وعنده مات ابا لسيتو انا يا عبد الوهاب عنده هو لسيتو مات ابا صله طويله حكمها sama dengan mat عندك ya اسم منفصل. نعم kalau dibaca 2 terus menerus, dibaca 4 atau 5 dibaca 6. Nah, kalau hamzah kira'ah siapa? Wars, dibaca 6. Dibaca 2 kira'ah siapa? As-Susi, Mujawar, Ibn Kathir, Waman, Qol, Hubatir Riwayah, Waduri, Hubatir Riwayah. Jadi kalau 2, wah itu jalur Taibah Nasr Fi Badir Riwayah. Nah, Anasim juga. Nah, Hafs Anasim. Taulah sekali lagi. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. جميعاً. Perbedaan antara Ar-Rum dan Sukun. Kita baca dengan Sukun Mahad. Nah, Al-Kitab. Yang? Al-Kitab. Kita baca Ar-Rum. Al-Kitab. Al-Kitabi. Yang? Al-Kitab. Al-Kitabi. Al-Kitab. Nah, Al-Kitabi. Bukan Al-Kitabi, bukan begitu, tapi Al-Kitabi. Nah, coba kita baca. Wa'indahu Ummul Kitabi. Demikian. Wa'indahu dua harakat. Taib, di bagian sini dibaca dengan sukun mahal. Ini yang mengecil dengan untuk semuanya. Dibaca kan. Tuh, sebelah sini dibaca raw. Keras suaranya. Al-kitabi, nah, dua harokat. Wa imma nuriyannaka ba'dan ladhina iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaykal balaghu wa 'alainal hisab. Demikian. Persisian di mana? Andakum. Naiduhum. Humnya di situ. Ada naiduhumu, ada naiduhum. Ada yang naiduhumu dibaca dengan enam. Ada naiduhum dibaca apa? Sakta. Dibaca sakta. Ada dibaca dengan enam harakat. Ada dibaca dua harakat. Nah, dua harakat kira siapa? Ibn Katsir wa qawlihi bi riwayah 45 kalau siapa 45 qalun qawlihi bi riwayah kita baca dengan dua harakat pada munya qiraah Ibn Katsir wa imma nuriyan naka ba'dan ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaykal balaghu wa 'alainal hisab. Demikian. Daripada al-hisabu saya menawarkan wajhul waqaf al-hisabu ana ya Abdullah ya Sain ana ya Zain sabah wajuh سكون المحل ثلاثة نعم الإشمام ثلاثة والروم واحد ثلاثة واحد سبعة وجوه قال يا ثمانية قال أمت واجب يشاء نعم يسألني كده بجأ dengan سكتة bagian هم يا سيدي وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ جميعاً. Kita baca dengan enam. Cara siapa? Was, taib. Wa imma nuriyannaka ba'dan ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaykal balagh wa 'alainal hisab. Jami'an. Kita baca dengan al-ismam. Wa alainal hisab. Ya. Wa alainal hisab. Bentukkan bentuk ismam al-hisab. Demikian. Al-hisab. Jadi qalqalah dulu baru membentuk ismam. Nah. Tapi bagian sini sebelah kanan kira Hamzah dengan pakai ismam. Mana u-nya? Tapi bagian sini waras pakai ar-raum. Hati-hati ar-raum. Waras mulai. Paham al-hisab, kan? Al-hisab. Nah, al-hisab. Al-hisab. Arom itu kalau wasl dua harokat. Nah, di sini dua harokat. Kecuali nanti kalau yasha'u jadi 45. Nah.